Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan masih dalam pembahasan tentang jual beli, terkhusus beberapa macam jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada hadis yang ke-257. Al hadis as-sabi' wal khamsun ba'dal mi'atain. Ya, yang sesuai cetakan ini. Hadith dari sahabat Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanati wa hiya an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kayli ta'amin naha an dhalika kullihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah. Wahia, yaitu an yabi'a thamara ha'itihi, seseorang menjual buah dari kebunnya. Inkana nakhlan, bila berupa kurma, dia jual dengan kurma yang sudah dipetik. Jadi nakhlan, kurma yang masih di pohon, binakhlin, dengan kurma yang sudah kering, kailan, ya, kailan dengan ditakar, wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan, dan bila berupa karman, karman ini artinya anggur, ya, anggur. An yabi'ahu bizabibin kailan, dia jual dengan zabib, anggur yang sudah kering dengan ditakar. Wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin, dan bila berupa zar', ya, tanaman, ya, masih tanaman, an yabi'ahu, dia jual dengan makanan yang sudah ditakar. Nah, andalika kulih, beliau melarang dari itu semuanya. Ya, ini merupakan salah satu dari macam-macam jual beli yang terlarang. Ya. Nabi SAW melarang jual beli yang diistilahkan dengan muzabanah. Muzabanah ini kalau dari sisi bahasa bermakna saling mendorong dengan kuat, ya. Ini kalau bahasa Arabnya secara letterlocknya bermakna seperti itu. Namun ya ini menjadi suatu istilah dalam jual beli yang ditafsiri oleh riwayat ini, ya, ditafsiri oleh riwayat ini bentuknya beberapa macam, ya. Sebelum itu tafsir di sini diperselisihkan oleh ulama apakah ini dari sabda Nabi sendiri atau ini adalah penjelasan rawi hadis, ya. Yang jelas penafsirannya seperti yang tadi disebutkan. Intinya adalah jual beli yang sebagian barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui ukurannya atau takarannya. Di sini dicontohkan, ya, kurma yang masih basah, ya, dengan kurma yang sudah kering. Kurma yang sudah kering misalnya ada takarannya, ya. Yang sini mungkin tidak diketahui berapa takarannya. Begitu pula anggur, anggur basah dengan anggur kering yang sudah jelas takarannya, yang satu belum. Begitu pula tanaman-tanaman, zarak hasil tanaman dijual dengan yang sudah berupa makanan, juga di sini tidak diketahui salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan tersebut. Jadi dari contoh-contoh itu disimpulkan oleh sebagian ulama di sini, misalnya Syekh Al-Bassam dalam syarahnya mengatakan, hiya bay'ul ma'lum bil majhul min jinsihi, yaitu jual beli sesuatu yang sudah diketahui ukurannya dengan sesuatu yang belum diketahui ukurannya dari jenis yang sama, ya. Seperti tadi dicontohkan, ya, kurma yang ini ukurannya sudah diketahui, kurma kering, di situ kurma masih basah muda atau mungkin masih dipohon, diperkirakan saja, ya, tanpa kejelasan. Nah, di sini ada unsur apa? Unsur ketidaktahuan takaran atau timbangan. Maka ini larangannya karena gharar, gharar ketidakjelasan antara keuntungan dan kerugian. Nah, kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya jual beli harus jelas ukurannya, timbangannya, waktunya, harganya, ya. Sehingga termasuk prinsip jual beli yang terlarang adalah manakala ada gharar. Gharar itu tadi ketidakjelasan. Nah, di sini contoh yang disebutkan, ya. Kurma atau anggur atau yang lain, ketika salah satunya itu jelas, yang lain enggak jelas, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama rahimahumullah, ya, memberikan beberapa pengertian, ya, memberikan beberapa pengertian terkait hal ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa muzabana ini ya ada kaitannya dengan bab riba sebetulnya ya. Nah, walaupun kita mungkin belum masuk bab riba, nanti kita akan masuk. Tapi di sini kata Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ada kaitannya dengan bab riba. Nah, seperti yang dicontohkan itu kurma dengan kurma. Ya. Anggur dengan anggur. Ini adalah jenis-jenis makanan atau buah-buahan yang itu nanti sangat terkait dengan bab riba. Di mana nanti akan dijelaskan dalam bab riba itu tukar-menukar ya antara yang sama jenisnya, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur. Ini harus jelas ukurannya sama. Bukan hanya harus jelas, tapi ukurannya pun harus sama. Timbangannya harus sama. Anggur dengan anggur juga ukurannya, timbangannya harus sama. Dan harus kontan. Nah, ini kaitannya dengan bab riba. Kalau ada perbedaan timbangan sekalipun berbeda kualitas, ini tidak boleh khusus pada barang-barang itu, kurma, anggur. Sehingga kalau mau tukar-menukar kurma, misalnya kurma yang mahal, anggap misalnya yang sering dan kita kenal ya, Ajwa misalnya, itu kan harganya lebih mahal dari kurma yang lain. Mau ditukar dengan kurma biasa, ya mungkin ada kurma yang dari Mesir, dari Emirat. Ya, nah ini kualitasnya kan beda. Jadi gimana kalau yang Ajwa sekilo, kurma yang dari Emirat itu 3 kilo? Nah, jawabnya tidak boleh. Ya, ini secara khusus untuk kurma, untuk anggur, dan nanti akan kita bahas lagi yang lain. Harus persis, harus sama. Terus bagaimana dengan yang beda kualitas itu? Nah, kalau mau tukar-menukar dan mau berbeda ya ukurannya, jangan langsung kurma dengan kurma. Yang Ajwa itu yang lebih mahal, jual dulu. Setelah jual dapat uang, baru beli kurma yang lain. Ya, itu solusinya seperti itu. Nah, ini jadi yang namanya muzabana ini, kalau Imam Syafi'i rahimahullah, kaitannya dengan bab riba juga. Makanya kalau ada perbedaan, ini apa, kurma ya satu keranjang ya yang sudah kering, ini kurma satu keranjang yang masih basah, ini saja sudah akan berbeda. Basah dan kering ini kan akan berbeda nanti timbangannya. Apalagi memang tidak diketahui apa timbangannya salah satunya. Ya, ini jelas tidak boleh. Sehingga kalau ada jual beli yang seperti itu, sudah langsung kita katakan tidak boleh. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau lebih memperluas lagi masalah ini. Sehingga kata beliau, ini bukan hanya kaitannya dengan yang riba saja, bahkan segala yang sejenis, kata Imam Malik rahimahullah. Segala yang sejenis. Selama tadi tidak diketahui apa ukurannya, tukar menukar tanpa diketahui ukurannya. Dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, atau makna dari penjelasan beliau, makna al-muzabanah indahu annaha bay'u kulli syai'. Muzabanah itu artinya jual beli segala sesuatu, la yu'lamu kaiduhu, yang takarannya belum diketahui, au waznu, atau timbangannya belum diketahui, au adaduhu, atau jumlahnya belum diketahui, bisyai'in min jinsihi, dengan sesuatu yang sejenis juga. Ya, sawa'un kana ribawiyan am ghairahu, sama saja itu terkait dengan barang-barang yang terkandung atau terkait dengan hukum riba atau tidak. Ya, jadi kalau Imam Malik, ya, madzhab Maliki, dia lebih umum lagi. Jadi kaitannya dengan bab riba atau tidak, yang penting sama-sama sejenis dan tidak diketahui baik timbangannya atau apa takarannya. Misalnya kalau kita contohkan, anggap misalnya yang jelas nggak ada kaitannya dengan bab riba, kentang misalnya, kan, ya, kentang atau wortel atau yang lain, ini sekian kamu sekian, ya pokoknya itu kamu yang di gudang kamu saya tukar dengan nih yang di mobil, sama-sama tidak diketahui timbangannya berapa. Ya, ini tidak boleh. Menurut Imam Malik rahimahullah, harus diketahui timbangannya. Ya. Jadi ini agar tentunya tidak terjadi kerugian di satu pihak, kemudian juga tidak terjadi perselisihan, supaya juga tidak terjadi pertikaian nanti di antara mereka, orang-orang yang tukar-menukar atau jual-beli dalam hal ini. Ya. Kemudian sebagian ulama memberikan pengecualian, ya. Ini Syekh Al-Bassam di kitab yang lain mengatakan dalam syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan rukhisa fi bai'iha ma tad'ul hajah ilaihi, ada keringanan, dalam hal ini pengecualian, ya, dari larangan itu. Ma tad'ul hajah ilaihi, yang itu dibutuhkan. Bi quyud, tapi itu dengan apa? Syarat-syarat, ya. Yang syarat-syarat itu akan memperkecil ketidakjelasan dalam ukuran-ukuran atau timbangan itu. Nah, yang ini nanti akan dijelaskan di hadits yang lain sebetulnya, yang istilahnya nanti jual beli al-araya, nanti ada istilah itu, jual beli al-araya dalam bahasa Arabnya, ya, dalam hadisnya diistilahkan begitu. Itu nanti berupa pengecualian dari hukum ini. Nah, beliau sebutkan di antara syarat-syaratnya itu an yuba' ala ru'usin nakhli bimithli ma ya'ulu ilaihi tamran idza jaffa kailan. Ini kurma, ya, dikecualikan kurma karena kebutuhan. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, kebutuhan itu kalau di zaman dulu, ya, sangat terasa, ya. Orang yang punya kurma tapi kurma kering, dia pingin kurma yang masih basah, ya kan? Ya, memang sebagian kurma, ya, memang seperti itu, sudah kering, ya. Dan memang ya mereka makannya itu, apalagi zaman dulu ya. Zaman sekarang saja kadang kita disuguhi kurma yang kering. Bagi kita kurma kok sudah kayak gini. Aneh kadang makan kok kurma sudah kering kayak gini. Ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Mereka apalagi zaman dulu yang namanya makanan kan tidak seperti sekarang. Ya, adanya itu. Nah, dia pengin kurma yang masih muda, yang basah. Dia mungkin kebunnya sudah enggak panen karena kurma itu kan setahun sekali panennya. Ya, wajarnya itu setahun sekali. Ya, kecuali kurma sebagian sahabat yang didoakan Nabi itu lebih dari sekali panen dalam setahun. Itu khusus karena Nabi mendoakan kalau enggak salah milik Anas bin Malik atau siapa begitu dari sahabat. Tapi wajarnya umumnya kurma itu sekali panen setahun. Jadi kalau dia punya kering seperti ini, dari mana mau dapat yang basah? Kecuali harus tukar dengan milik orang lain. Nah, disinilah kebutuhan itu. Sehingga dibolehkan ya dengan syarat. Saya tukar nih yang masih yang sudah kering sama punya kamu itu yang masih di pohon. Yang masih basah. Nah, disyaratkan di sini an yuba'a 'ala ru'usin nakhli bimithli ma ya'ulu ilaihi tamran. Dijual yang masih di pohon itu dengan kurma yang sudah kering tapi diperkirakan nanti jadinya itu sama. Nah, sekarang yang kering ini misalnya 5 kilo ditukar dengan kurma yang masih basah di pohon itu, bila mana nanti kering ya akan jadi 5 kilo juga. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini di sini para ahli yang apa memperkirakan. Ya, itu kan biasanya ada ahlinya, ya kan? Dalam bab ini kan ada tukang taksir yang memang sudah ahli. Jadi nanti dia akan perkirakan, oh kalau kamu 5 kilo kering berarti yang basah ini sekian sekian sekian. Ya. Ditunjuk mungkin dia mengerti akan seperti itu. Ini yang pertama syaratnya. An yakuna aqal min khamsati awsuk. Syarat kedua, tidak boleh dari lebih dari 5 wasak. Ya, 5 wasak itu 300 sha'. 300 sha' itu ya 300 ukuran zakat fitrah itu. Gampangnya gitu ya. Zakat fitrah kalau di Indonesia umumnya 2,5 kilo kali 300. Ya. Nah, itu maksimal sudah. Enggak boleh nanti lebih daripada itu. Ya. Enggak boleh lebih daripada itu. Kemudian syarat ketiga, limuhtajin ilar rutab. Ini berlaku bagi orang yang memang membutuhkan rutab, kurma yang muda itu. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, di zaman itu ya memang kesusahan makanan ya. Kalau tidak dengan cara seperti itu mungkin enggak dapat, enggak bisa makan kurma yang masih basah. Ya. Syarat yang keempat ya, la nuquda ma'ahu yushtarabiha. Tidak ada uang ya di situ untuk menambahin. Jadi memang murni kurma dengan kurma. Ya. Tidak ada tambahan uang. Tidak. Syarat yang kelima, bisyartil hulul wa taqawud qabla tafarruq. Ya. Dengan syarat yakni saling apa? Tukar-menukar itu sebelum berpisah. Ya. Sebelum berpisah memang sudah jadi, sudah saling apa menerima barangnya. Ini yang kering silakan ambil, itu yang basah diambil dibawa begitu. Nah, ini pengecualian ya, karena tadi ada suatu kebutuhan. Di luar itu tidak boleh karena sekali lagi ada unsur jahalah, ketidaktahuan timbangan atau takaran, ya. Ketidaktahuan timbangan atau takaran. Jadi kembali kepada penjelasan tadi, harus diketahui timbangannya dan takarannya. Kalau itu sesama jenis, ya, supaya tidak terjadi kalau kaitannya dengan riba, ya, tidak terjadi riba. Kalau kaitannya dengan yang selain riba, tidak terjadi kerugian di sebagian pihak. Ya. Ya, mungkin sementara ini dulu pada malam hari ini. Yang jual beli muzabanah yang mungkin sebetulnya perlu ya, penjelasan tambahan, ya, insyaallah nanti saya baca-baca lagi terkait dengan muzabanah ini, mungkin bisa kita susulkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Allah taala a'lam bissawab.